pit na hang kau cemburui. Sering kali engkau marah tanpa alasan, apalagi di saat aku pulang malam. Beginilah caraku mencari makan, Nyai. Sudah nasib seniman hidupnya begini. Aku pulang malam. beginilah caraku mencari makan, nyai. Sudah nasib seniman hidupnya.